بسم الله الرحمن الرحيم. Anak awak ini kalau nak masuk Islam cari amplop $13,000 di sana tiap bulan from Stuttgart, Jerman. Pendeta itu digaji dari ujung kaki sampai ujung rambut, finansialnya kuat, status sosialnya dihormati. Semua pendeta itu didukung dengan kemampuan finansial yang maksimal. Untuk apa kalau hanya masalah uang dia masuk Islam? Istri saya aja pertama kali mau masuk Islam, pikir-pikir dulu Pak, masuk Islam nanti makan apa? Tuh, ibu-ibu tuh otak uang semua. Ah, jangan bobok. Banyak itu di belakang sana. Takut dia. Kamu kan pendeta, Yahya. Iya, kenapa kalau saya pendeta? Kalau kau masuk Islam nanti mau jadi apa? Ya jadi pendeta Islam. Inilah sekarang jadi pendeta Islam. Jadi pendeta Islam benar-benar seperti Umar, kan begitu? Umar bin Khattab, orang yang tegak dalam pendirian tauhid. Bicara tentang Nabi Muhammad, marah dia kalau Nabi diganggu. Padahal dia dulu pengganggu Nabi. Saya baca-baca buku Umar bin Khattab, sama dengan saya punya kisah ini. Orang nak pakai apa sorban begini, ketemu saya waktu pendeta, nih. Taplak meja dari mana dia pakai? Kurang ngajar betul saya. Orang pakai gamis, kain pintu dari mana dia rampok? Kurang ngajar betul, karena saya kemana-mana pakai jas. All England, dari bawah sampai ke atas, semua barat. Sepatu yang 50-an juta, dasi yang mahal-mahal. Dasi saya pernah ada 120 juta. Tinggalkan semua tidak berguna, ditukar dengan kebahagiaan akhirat. Ini Saifuddin Ibrahim ini kan jadi penyakit dalam benteng Islam sekarang ini. Dia kalau bisa memurtadkan satu orang, dibayar 100 juta. Bayangkan itu. Nah, dana Kristen ini kuat. Kenapa? Karena setiap orang Kristen di dunia ini membayar 10% kepada gereja. Ada berapa artis Hollywood yang ada di sana, di Hollywood sana, Amerika? Ada berapa banyak atlet-atlet bola kaki, volleyball dan lain sebagainya, basketball. Ada berapa banyak konglomerat bisnismen yang ada di dunia yang beragama Kristen. Makanya kalau ditanya kepada orang Amerika, apa agamamu? Dia enggak mau mengaku Kristen. Karena akan dipungut pajak 10%. Kita ini cuma 2,5% kadang-kadang disunat. Hah? Yang mana anak bertanya sama saya, Ustaz, benarkah orang Kristen itu kalau memberi banyak sekali ke gereja, enggak pernah pertimbang-timbang. Betul, saya bilang. Logis. Orang Kristen kalau memberi dermahnya, perpuluhannya, ucapan syukurnya, nikmat zakat dan sedekahnya itu besar, lebih besar dari umat Islam. Kok bisa begitu? Kenapa kita umat Islam ini ada yang 2,5% malah disunat lagi? Ya saya bilang masuk akal, logis dong. Karena di sana kan kalau umat Islam memberikan, setan tidak mau. Setan larang kalau umat Islam memberi. Kalau di sana tidak ada yang larang, memang setan semua. Siapa yang mau larang? Hah? Masuk gereja, duduk dalam bangku gereja, ibu bapak bisa bersentuhan paha. Wah, mantap. Duduk sama-sama. Kita enggak boleh. Tuh. Tirai. Masya Allah, bersuci dulu sebelum masuk masjid, ke sana dulu. Eksologi, etika, logika, estetika. Al-Islamu yadu wala yubla alaihi. Agama Islam agama yang tinggi. Etikanya dia menang. Logikanya, Qurannya tidak bisa disentuh oleh tangan dan otak kok kotor. Estetikanya, lingkungan masjidnya rapi. Memang betul-betul rumah Allah. Masuk gereja, you tidak pakai sandal begini, diolok-olok ke orang susah. Kita mesti pakai sepatu yang haknya tinggi begini. Hah? Ibu-ibu pakai rok pendek. Wah, rok pendek seksi, man. Short, tahu. Tidak pendek. Hah? You can see. Wah, panjang satu tali. Eh, yang dipakai itu dalam koko. Pandeta mimbarnya tinggi. Wah, kasih ke bawah dia. Kristus sangat mengasihi kamu. Wah, hatinya kumakan kau. Lihat dari atas ke bawah. Wah, tergambar semua. Istri orang duduk di samping begini. Pokoknya angkat lagu puji-pujian Yesus Juru Selamat. Kita gak ada Juru Selamat, cari Selamat masih. Sedangkan Selamat belum tentu. Masya Allah, belum tentu Selamat. Ente ini cebok tidak, sunat tidak, surga dari mana men? Makanya waktu saya mau masuk Islam, satu yang paling saya takut, apa itu? Sunat. Tapi yakinlah sekarang sudah. Andaikan bisa diperlihatkan, bisa pun diperlihatkan. Sudah bu, satu keluarga bersih dari najis. Nama dirubah Muhammad Yahya Waloni, itu nama baru. Dulu nama saya Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang karena waktu masuk Islam tetangga anjing saya namanya Yopi. Innalillahi. Yopi dibuang, Muhammad maju ke depan. Jadi Muhammad Yahya. Istri saya Luciana berubah menjadi Mutmainah, ketenangan. Anak saya Sefanya Evangelista berubah menjadi Nur Hidayah. Sarah Sylvia berubah menjadi Siti Sarah. Adoni Zakaria, anak yang ketiga, berubah menjadi Muhammad Zakaria. Satu istri, tiga orang anak. Pindah agama, siapa bilang? Kembali kepada fitrah. Bukan pindah agama, pulang kepada kebenaran. Di sana hanyalah permainan filsafat. Tale plus superstition becomes nonsense. Dongeng tambah tahyul sama dengan omong kosong. Dengarlah firman Tuhan. Firman Tuhan dari mana? Firman Tuhan saya dan teman-teman Yahya dan teman-teman yang tulis-tulis itu. Nah memang betul. Ahok masuk penjara kenapa? Ahok sekarang dikurung dalam penjara. Kenapa? Karena mengatakan Al-Ma'idah 51 membohongi. Itu Ahok itu fanatis beragama Kristen. Wow, itu tukang bayar gajinya pendeta itu. Pura-pura saja dia itu mengakui Islam, bohong. Dia itu makanya jemaah bilang, Ustaz, doakan supaya Ahok cepat masuk Islam. Doakan supaya cepat mati. Ente mau bermain berkhianat terhadap Islam, jangankan saudara, jangankan kau kafir, sedangkan muslim saja dapat akibatnya. Apalagi kau kafir itu. Sekarang di penjara, mengatakan Al-Ma'idah 51 membohongi. Dipanggil ahli, sampai Habib Rizik membawa kitab yang tebal. Oh, menafsir Al-Ma'idah. Lalu yang pro Ahok, yang jadi ahlinya Ahok, Quraisy Shihab. Lupa saya bilang tadi, dia juga supaya cepat mati juga. Lupa juga saya bilang. Nah memang saya bukan orang politik, saya backgroundnya filsafat hitam putih. Saya orang filsafat menginjak di bumi, menatap ke langit, dan tidak pernah menganggap diri tahu, sehingga ingin selalu mencari tahu. Setelah saya tahu, buang yang sudah musnah itu, logika-logika saya buang, dan saya bermain secara tasawuf, bermain secara tauhid vertikal. Your self realization, your God realization. Kesadaran dirimu mencapai kesadaran kepada Tuhanmu. Itu yang ada dalam hukum Islam. Tidak ada lagi logika, apalagi sudah masuk ke ruang gaib, surga dan neraka akhirat. Enggak laku logika dan filsafat, tidak ada ruang di sana.